Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Haddathana Musaddad. Musaddad siapa kunyahnya? Ini baju antum, baju biru. Kunyahnya Musaddad siapa? Abu siapa ini, dari Ampel? Naam. Hah? Lupa. Memang sebelumnya ingat. Ya, labas. Itu yang pecinya bendera Indonesia merah putih. Hah? Tidak tahu. Dari Gresik, anaknya Pak Agung. Anaknya Pak Eko mana? Mana? Ya. Siapa kunyahnya Musaddad? Wallahu a'lam. Itu dari Palembang. Nah, Abul Hasan. Ya, Musaddad ibnu Musarrad. Fiqatun. Qala haddatsana Yahya. Yahya di sini adalah Yahya ibnu Sa'id al-Qattan. Yahya ibnu Sa'id al-Qattan. Abu Sa'id Al-Basri. Thiqatun Mutqinun Hafidhun. Nah, barakallahu fikum. An Ibni Ajlan. Ibnu Ajlan di sini Muhammad bin Ajlan. Barakallahu fikum. Tayyib. Muhammad bin Ajlan Al-Qurashi. Abu Abdullah Al-Madani. Saduqun. Dia rawi yang saduq. Illa annahu ikhtalatat alaihi ahaditsu Abi Hurairata. Saduqun illa annahu ikhtalatat alaihi ahaditsu Abi Hurairata. Muhammad bin Ajlan saduq. Tetapi ada catatan riwayat dia, hadis dia dari Abu Hurairah itu banyak yang nyampur. Nah, ya. Sehingga diwaspadai kalau Muhammad bin Ajlan langsung meriwayatkan dari Abu Hurairah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, Muhammad bin Ajlan ini ada satu yang unik pada beliau. Apa itu? Ini wong Palembang. Apa? Nah, beliau ini di dalam kandungan selama 4 tahun. Ya. Nah. Jadi tua di dalam kandungan. Jadi pala kalau zaman dulu fenomena seperti itu barakallahu fikum naam termasuk biasa. Ya, nah. Baik, tapi kalau zaman sekarang baru telat HPL-nya saja barakallahu fikum 1 bulan sudah panik. Iya, ibu-ibu yang hamil itu. Nah, perkiraan harusnya bulan ini lahiran. Ternyata meleset 2 bulan kok belum lahir-lahir. Panik. Nah, bingung barakallahu fikum. Baik. Kalau zaman dahulu 4 tahun. Ya, bayangkan di dalam perut ibunya. Antum tahu anak umur 4 tahun seperti apa? Hah? Sudah besar. Iya, barakallahu fikum. Nah, giginya sudah tumbuh, barakallahu fikum. Itu bukan usia menyusui lagi dah 4 tahun itu. Iya, usia menyusui itu menyempurnakannya selama 2 tahun. Bayangkan, dalam kandungan 4 tahun, hidup ajib. Ya, itu namanya apa? Ajib, sesuatu yang ajaib. Nah, kalau dalam dunia medis, wah, enggak tahu itu. Nah, kok bisa bertahan hidup, emaknya hidup, anaknya juga hidup. Barakallahu. Nah. Dan kejadian ini cukup banyak barakallahu fikum terjadi pada sebagian para ulama. Lama di dalam kandungan. Mungkin karena itu pinter jadi ya. Nah, barakallahu fikum. Lama dalam kandungan jadi pinter. Tapi wallahu alam, apakah ada bukti secara ilmiah ya, lama di kandungan itu menyebabkan pinter. Tapi ulama-ulama itu sebagiannya ada yang lama di dalam kandungan, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Barakallahu fikum. Nah, itu sebuah barakallahu fikum keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kebesaran Allah. Baik. Tayyib. An Sa'id ibni Abi Sa'id Al-Maqburi. Barakallahu fikum. Abu Sa'id namanya adalah Kaisan. Ya, Sa'id bin Kaisan Al-Maqburi. Barakallahu fikum. Kunyah beliau Abu Sa'ad. Abu Sa'din. Nah, Abu Sa'ad Sa'id bin Abi Sa'id. Nah, ya, keluarga Sa'ad ini. Bapaknya namanya Abu Sa'id. Nah, barakallahu fikum. Anaknya namanya Sa'id. Kunyahnya Abu Sa'ad. Siqatun. Beliau rawi yang siqah. Taghayyara qabla mautihi bi arba'i sinin. Taghayyara qabla mautihi bi arba'i sinin. Dan mengalami perubahan hafalannya 4 tahun sebelum meninggal. Jadi beliau hafalan hadisnya menjadi kacau. Nah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhulma fa innadh-dhulma dhulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kalian dari kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu akan membawa kegelapan pada hari kiamat. Wa iyyakum wal fuhsya. Fa inna Allah la yuhibbul fahisha al mutafahisha. Dan hati-hati kalian dari tindakan fahish. Karena Allah tidak suka dengan orang yang fahish dan mutafahish. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Baik. Al-fahish an-natiq bil fuhsyi. Wa huwa az-ziyada 'alal haddi fil kalamis sayyi. Ya, fahish itu artinya adalah orang yang berucap, berbicara dengan ucapan yang fuhsyun. Fuhsyun itu apa? Yaitu az-ziyada 'alal haddi fil kalamis sayyi. Seseorang yang melampaui batasan ketika dia berbicara buruk. Nah, jadi dia kalau marah, wah itu lisannya ya nggak ketulungan, ya ngomongnya itu kotor semua. Nah itu namanya orang yang fahish. Kalau dia ngomong marah, na'am barakallahu fikum, ya segala jenis kotoran itu keluar. Nah ya apa yang ada di dalam kebun binatang juga keluar. Nah, itu orang yang fahish. Ya, dia kalau ngata-ngatain orang, wis sudah. Ya, habis sudah. Nah, orang yang berlebihan kalau dia berbicara yang buruk. Barakallahu fikum. Nah, jangan jadi orang seperti itu. Allahu sa'an wa alaihi fiklan. Al-mutafahish al-mutakallif. Al-mubaligh lil fuhsyi. Mutafahish itu orang yang barakallahu fikum memberatkan dirinya dan berlebih-lebihan dalam tindakan fahish tadi. Berarti mutafahish ini lebih parah daripada fahish. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya. Sehingga jadi orang barakallahu fikum harus pandai menjaga lisan. Nah, Allahu sa'an wa alaikum. Wa iyyakum washuhha fa innahu da'a man kana qablakum faqata'u arhamahum wa da'ahum fastahallu maharimahum. Dan hati-hati juga kalian dari sifat pelit. Naam barakallahu fikum. Ya, yang berlebihan. Ya. Syuhho itu pelit yang barakallahu fikum. Naam over. Ya. Baik. Karena pelit itu akan menyeru orang. Naam. Karena pelit itulah yang menyeru orang-orang sebelum kalian. Sehingga mereka memutus tali kekeluargaan dan mengajak mereka untuk menghalalkan keharaman-keharaman untuk mereka. Barakallahu. Nah, jadi di sini Rasul memperingatkan kita dari tiga perangai yang buruk. Yang pertama zalim, yang kedua fahish, mutafahish, yang ketiga adalah asyuh. Ya. Syahih barakallahu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdullah ibnu Maslamah al-Qa'nabi Abu Abdurrahman al-Madani thiqatun 'abidun. Qala haddathana Dawud ibn Qais al-Farra Abu Sulaiman Al-Qurashi Maulahum. Thiqatun Fadilun. An Ubaidillah ibni Maqsan. Al-Qurashi maulahum al-Madani thiqatun. An Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhulma fa inna adh-dhulma dhulumatun yawmal qiyamah وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَحَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَرِمَهُمْ. Hati-hati kalian dari kezoliman, karena kezoliman itu membawa kegelapan pada hari kiamat. Dan takutlah kalian dari sifat pelit yang berlebihan, karena dialah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, membawa mereka, menumpahkan darah-darah mereka, dan menghalalkan keharaman-keharaman mereka. Barakallahu fikum. Nah, waqad taqaddam barakallahu fikum syarah hadis ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Allahu ta'ala alam biswab natahi biya qadar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.